وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kembali kita pada apa yang kita lakukan pada sore yaitu membahas tentang Ramadan fadhail wa ahkam. Dan pada kesempatan sore ini kita akan menjawab pertanyaan sebagian atau salah seorang ikhwah yang bertanya tentang bolehkah ketika dia telah berazam untuk safar dan telah melakukan persiapan-persiapan safar kemudian buka puasa padahal dia masih di rumahnya. Alasannya karena kalau berkendara maka dia tidak tahan atau keluarganya tidak tahan dan akan mabuk sehingga buka puasa kemudian minum antimu atau yang sejenisnya supaya di perjalanan tidak mabuk. Karena obat ini diminum sebelum mengendarai kendaraan. Ini pertanyaannya. Intinya adalah bolehkah seseorang yang telah berazam, bukan sekedar mau, tapi sudah azam, tekad bulat untuk melakukan safar, namun sebelum dia safar masih dalam kondisi mukim di rumahnya, kemudian dia berbuka puasa, boleh ataukah tidak? Ini inti pertanyaannya. Baik, hal ini di bahas oleh para ulama bahkan dari sejak masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Satu pendapat menyatakan apabila seorang yang sudah berazam untuk melakukan safar falam yabqa illa ar-rukub, tidak ada lain kecuali tinggal naik kendaraan. Pakaian sudah disiapkan, perbekalan-perbekalan sudah disiapkan, keperluan-keperluan dalam safar sudah dipersiapkan. Enggak ada lain kecuali tinggal naik kendaraan berangkat. Nah, pendapat yang pertama menyatakan boleh dalam kondisi yang sudah seperti ini kemudian dia berbuka puasa. Walau masih di rumahnya, walau masih di kampungnya, boleh dia berbuka puasa, makan, minum, kemudian minum obat, misal kayak yang seperti yang ditanyakan tadi, minum antimu. Ini pendapat pertama menyatakan boleh. Dalilnya yang dijadikan sebagai dalil pegangan bagi pendapat yang pertama ini adalah perbuatan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz ketika beliau ditanya tentang pertanyaan yang semisal dengan ini, beliau menyatakan rahimahullah sabata an Anas radhiyallahu anhu annahu kana azama 'ala as-safar wa sa'adda lis-safar wa labisa thiyab as-safar fa akala qabla an yusafir fa salahu ba'd ashabihi hal hadha sunnah فقال نعم سنة وجاء أيضا عن أبي بصر الغفاري رضي الله عنه ذلك فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ketika menyebutkan dalil dari pendapat yang pertama ini, beliau menyatakan telah sabit dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya pernah suatu ketika beliau telah berazam bertekad bulat mau safar. Kita dari Karang Mamur, apalagi sebentar lagi Lebaran, banyak yang akan safar di bulan Ramadan. Ada yang pulang ke Lampung, ke Jambi, Bengkulu, ke Palembang kota atau kemana lah, balik kampung. Dan ini pasti sudah sampai pada batasan safar. Bukan hanya sekedar keinginan, sudah menghubungi sopir, travel, biayanya berapa atau bahkan sudah dibayar. Persiapan-persiapan anak istrinya semuanya sudah disiapkan. Ini namanya al-azm, benar-benar bertekad bulat. Demikian yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa pernah suatu ketika beliau telah bertekad bulat untuk melakukan perjalanan safar. Wasta'adda, sudah dipersiapkan bekal semuanya. Walabisa siyabas safar, bahkan sudah memakai pakaian untuk safar khusus. Kalau tempat kita apa kira-kira? Yang bermotor sudah pakai jaket, pakai helm, sudah siap, sudah tinggal naik saja di atas kendaraan, sudah dipersiapkan semua. Fa'akala qabla an yusafir, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an makan, artinya buka puasa, makan sebelum beliau melakukan perjalanan safar, tapi sudah melakukan sekian persiapan. Fasalahu ba'du ashabihi, maka beliau ditanya oleh murid-murid beliau, hal hadza sunnah, wahai sahabat yang mulia Anas bin Malik, engkau melakukan hal ini, apakah ini merupakan sunnah Nabi? Apakah ini ada dalilnya? Apakah ini disetujui oleh Nabi? Apakah ini sunnah? Faqala na'am sunnah. Belum jawab, iya, ini sunnah. Ini dalil yang digunakan oleh pendapat pertama. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan juga datang semisal ini dari Abi Sabrah, Abi Basra al-Ghifari, kisah yang sama, kejadian yang sama. Fala haraja fi dzalik, maka yang demikian tidak mengapa. Ini pendapat yang pertama. Sebagian ulama berpendapat boleh kalau memang sudah siap-siap mau safar. Wa in sabara hatta yakhruja fa huwa ahwad. Akan tetapi kemudian kata Syekh rahimahullah, wa in sabara, namun apabila dia bisa bersabar, hatta yakhruj, sampai keluar dari kampungnya, minimal kampung atau rumah terakhir dari perkampungan dia sudah enggak kelihatan lagi. Jadi kalau dari sini sudah sampai mana sana? Tikungan Pak Samin itu ya. Sampai danau. Sudah enggak kelihatan lagi Karang Makmur. Baru makan. Mulai makan di atas kendaraannya, di atas mobilnya, di atas motornya. Atau kalau seandainya mau perjalanan ke arah Prabu Muli, sampai di Kirana, sudah enggak terlihat lagi perkampungan Karang Makmur. Wa in sabara hatta yakhruja, kalau dia bisa bersabar sampai keluar dari perkampungannya, fa huwa ahwat, yang demikian ini lebih selamat, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Saya lantas bagaimana kalau dia sudah melakukan semua rangkaian ini tadi, sudah disiapkan pakaian, perbekalan, mobil sudah ada di depan, uang sewa sudah dibayar, bahkan PP, anak istrinya semua sudah siap, sudah tinggal naik, kemudian yang mau makan-makan, yang minum obat, makan, minum, minum obat dan sebagainya, keluar dari rumah mau naik mobil, subhanallah, mobilnya mogok, gak jadi safar. Cari-cari mobil yang lain karena sudah mendekati hari H, Syawal, gak dapat mobil lain, sudah akhirnya apa? Batal safarnya. Sudah buka puasa, ternyata batal safarnya. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga ini tadi? Kata beliau rahimahullah, wa in tahawwana 'ani safari lazimahul itmam. Kalau ternyata safarnya itu batal, enggak jadi, mundur safarnya itu, sementara dia sudah buka, lazimahul itmam, maka wajib bagi yang tadi sudah berbuka untuk menahan diri. Enggak boleh lantas, ah sudah makan kok tadi, kan sudah buka puasa, sudah dalam hukum musafir ini. Kalau tadi cuma minum seteguk air, minum antimo, sekarang kan mumpung panas, lapar, masuk ke rumah, makan sekenyangnya, minum sepuasnya. Boleh atau tidak? Jawabannya enggak boleh. Tetapi kan sudah buka karena mau safar tadi. Iya. Walaupun demikian, kalau seandainya safarnya enggak jadi, kata Syekh rahimahullah, lazimahul itmam. Dalikal yaum, wajib bagi dia untuk menahan dari makan dan minum serta menyempurnakan, menahan dari makan dan minum sampai maghrib, sampai hari itu tenggelam mataharinya. Wa in hawana lazimahu al itmam, alaihi an yutimma as-siyam wa yaqdi al-yawm alladhi aftara fihi. Kalau ternyata safarnya itu tidak jadi, mundur, dibatalkan, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan hari itu dengan puasa. Apakah terhitung puasa? Jawabannya ya enggak, dia sudah batal puasanya, tapi harus menahan diri sebagai bentuk kemuliaannya kepada bulan Ramadan. Wa yaqdil yawma alladhi aftara fihi, dan dia wajib mengganti satu hari yang dia berbuka tadi di hari-hari yang lain. Ini kalau seandainya safarnya enggak jadi berangkat. Sudah kadung makan, maka dia harus menahan diri. Enggak boleh kemudian dijadikan sebagai satu kesempatan untuk makan dan minum sepuasnya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah setelah memberikan jawaban yang pertama tadi, yang menyatakan kalau memang sudah berazam boleh, itu menurut pendapat yang pertama. Namun ketika beliau ditanya pada kesempatan yang lain tentang orang yang seperti ini, kondisinya sama, beliau menjawab, ma yandaghi lahu, tidak semestinya dia berbuka. Beliau merajihkan pendapat yang kedua. Walau kalau seandainya ikut pendapat yang pertama, silakan, ada salafnya. Namun beliau menegaskan di sini, ma yandaghi lahu, pada jawaban yang lain, ketika ditanya bolehkah berbuka sebelum berangkat safar, tidak semestinya. Yandaghi lahu alla yuftir illa ba'dal khuruj. Tidak semestinya yang bagilahu Allah yaftir, yang semestinya dia lakukan adalah menahan diri, tidak berbuka. Illa ba'dal khuruj, kecuali setelah dia keluar dari rumahnya. Wa alaihi qada'ul yawm, lakin la yanbaghilahu fil mustaqbal illa idza ghadara al-balad wartahal. Kalau memang sudah terjadi dia sudah kadung buka, maka dia harus menahan diri dari makan dan minum di hari itu dan mengganti dengan hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, la yanbaghi lahu fil mustaqbal, tidak selayaknya bagi dia untuk di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan Ramadan berikutnya, untuk mengulang perbuatan yang sama. Mau safar udah persiapan, udah makan dulu baru berangkat, enggak semestinya. Kecuali apabila dia telah benar-benar keluar dari kampungnya. Demikian pula yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau juga menukilkan dua pendapat dari salaf. Kata beliau dalam Syarh Al-Mumti' fi hadza aidan qawlani 'ani salaf, dalam permasalahan ini yaitu bolehkah seorang yang sudah berazam untuk safar makan sebelum dia berangkat. Ada dua pendapat dari salaf. Pendapat pertama menyatakan boleh. Dalilnya apa? Perbuatan Anas bin Malik. Kemudian Anas menyatakan, hada sunnah, na'am, hada sunnah. Iya, ini adalah sunnah. Adapun pendapat kedua menyatakan tidak boleh, kecuali setelah dia keluar dari kampungnya dan tidak lagi melihat tembok-tembok rumah di perkampungannya. Kemudian kata beliau, panjang kalimat beliau, kita ambilkan khulasanya, ringkasannya, fasahihu, maka yang sahih dari pendapat-pendapat ini, annahu la yuftir hatta yufariqal qaryah, enggak boleh bagi orang tadi untuk berbuka puasa sampai benar-benar dia berpisah, meninggalkan kampungnya. Walidzalika la yajuzu an yuqassira shalah hatta yakhruja min al-balad, fakadzalika la yajuzu an yuftira hatta yakhruja min al-balad. Oleh karena itu maka tidak diperbolehkan bagi orang yang safar untuk melakukan qasar, melakukan qasar dalam salatnya, kecuali setelah dia meninggalkan perkampungannya. Demikian pula tidak boleh bagi orang yang berpuasa ketika dia safar atau ingin safar untuk berbuka kecuali setelah meninggalkan kampungnya. Artinya demikian, seorang ingin safar dari sini ke Lampung lah, katakan demikian, sholat dia zuhur, berangkat menjelang asar. Tiba waktu asar, kalau di masjid mungkin 20 menit setelah azan baru sholat. Sementara dia setelah azan ingin segera berangkat, setelah azan dia sholat, sudah tiba waktu asar, kemudian dia mengerjakan sholat, ini gak boleh dia kerjakan dua rakaat. Loh, tapi kan saya sudah azam mau safar ini. Iya, tetap gak boleh, harus kerjakan sholat empat asar tadi, empat rakaat. Setelah itu berangkat. Sebagaimana seorang musafir tidak boleh mengerjakan sholat dengan qasar ketika dia masih di kampungnya, demikian pula orang yang berpuasa ketika ingin safar gak boleh dia berbuka selagi dia masih di kampungnya. Baru boleh ketika dia telah yufariqal qaryah, meninggalkan kampungnya. Allahu a'lam bissawab. Ini pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan ini insyaallah kita jawab pada waktu-waktu mendatang. Bismillah.